Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Ketika wanita menggoda, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum wanita keindahan yang membuat kaum lelaki tertarik kepada mereka. Namun syariat yang suci ini tidak memperkenankan keindahan itu untuk diobral seperti layaknya barang dagangan di etalase atau di emperan toko. Akan tetapi kenyataannya yang kita jumpai sekarang ini, wanita justru menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Maka kita dapati di jalan-jalan, di acara TV atau di VCD, para wanita mengumbar aurat seenaknya, bagaikan kontes kecantikan yang melombakan keindahan tubuh, sehingga seolah-olah tidak ada siksa dan tidak kenal apa itu dosa. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak pernah kutinggalkan sepeninggalku godaan yang lebih besar bagi kaum lelaki daripada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, begitulah realitasnya. Wanita menjadi sumber godaan yang telah banyak membuat lelaki bertekuk lutut dan terbenam dalam lumpur yang dibuat oleh syaitan untuk menenggelamkannya. Usaha-usaha untuk menggoda bisa secara halus, baik disadari maupun tidak, secara terang-terangan maupun berkedok seni. Maka tengoklah kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni Yusuf alaihi salam. Tatkala istri pembesar Mesir secara terang-terangan menggoda beliau untuk diajak melakukan tindakan yang tidak pantas, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menolak dan berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik." Quran Surat Yusuf ayat 23. Muhammad bin Ishaq menceritakan, Asyri pernah lewat di sebuah jalan di kota Mesir. Karena tahu dirinya menarik, wanita ini berkata, "Aku akan menggoda lelaki ini." Maka wanita itu membuka wajahnya dan memperlihatkan dirinya di hadapan Asyri. Beliau lantas bertanya, "Ada apa denganmu?" Dan wanita itu pun berkata, "Maukah Anda merasakan kasur yang empuk dan kehidupan yang nikmat?" Dan beliau malah kemudian melantunkan syair, "Berapa banyak pecandu kemaksiatan yang mereguk kenikmatan dari wanita-wanita itu." Namun akhirnya ia mati meninggalkan mereka untuk merasakan siksa yang nyata. Mereka menikmati kemaksiatan yang hanya sesaat untuk merasakan bekas-bekasnya yang tak kunjung sirna. Wahai kejahatan, sesungguhnya Allah melihat dan mendengar hambanya. Dengan kehendak dia pulalah kemaksiatan itu tertutupi juga. Dalam kitab Raudhatul Muhibbin wa Nudhatul Mustaqim. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita dalam sabda beliau, "Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita." Hadis riwayat Muslim. Kini di era globalisasi, ketika arus informasi begitu deras mengalir, godaan begitu gampang masuk ke rumah-rumah kita, cukup dengan membuka surat kabar dan majalah atau dengan mengklik tombol remote control, godaan pun hadir di tengah-tengah kita tanpa permisi, menampilkan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok memamerkan aurat yang semestinya dijaga. Lalu, sebagian muslimah ikut-ikutan terbawa oleh propaganda gaya hidup seperti ini. Pakaian kehormatan dilepas, diganti dengan pakaian-pakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh tanpa merasa risih. Godaan pun semakin kencang menerpa dan pergaulan bebas menjadi hal biasa. Maka kita perlu merenungkan dua bait syair yang diucapkan oleh Sufyan al-Tsauri, yakni, kelezatan-kelezatan yang didapati seseorang dari yang haram toh akan hilang juga, yang tinggal hanyalah aib dan kehinaan. Segala kejahatan akan meninggalkan bekas-bekas buruk. Sungguh tak ada kebaikan dalam kelezatan yang berakhir dengan siksaan dalam neraka. Seorang ulama yang masyhur, Ibnu Qayyim pun memberikan nasihat yang sangat berharga. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mata itu sebagai cerminan hati. Apabila seorang hamba telah mampu meredam pandangan matanya, berarti hatinya telah mampu meredam gejolak syahwat dan ambisinya. Apabila matanya jelalatan, maka hatinya juga akan liar mengubar syahwat. Wallahu musta'an. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.